Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alif Lam. Yang jadi perbedaan pendapat, apakah nomor satunya Bismillah ataukah nomor satunya Alif Lam? Tapi yang sahih, yang kuat adalah Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayatun mustaqillah, ayat tersendiri. Jadi tetap awalnya Alif Lam. Dari kalau kita pula Raibafi dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim termasuk dari ayat yang ada dalam Al-Quran, akan tetapi dia tersendiri, tidak tergabung dalam surat-surat yang ada. Kata beliau, segala puji bagi Allah yang dipuji dengan setiap lisan, dengan setiap bahasa, dengan lisan yang bermacam-macam. Allah Ta'ala itu dipuji. Bahkan yang memuji Allah Ta'ala semuanya, semua berzikir, semua makhluk Allah Ta'ala ini bertasbih, mensucikan Allah Ta'ala. Al-ma'bud fi kulli zaman, yang diibadahi di setiap zaman, setiap waktu. Alladzi la yakhlu min ilmihi makan, yang tidak kosong dari ilmunya sebuah tempat. Setiap tempat mesti terliputi oleh ilmu Allah Ta'ala. Wa la yushghiluhu sya'nun an sya'nin, tidak menyibukkan Allah satu urusan dari urusan yang ada. Ya, ini tidak kemudian Allah Ta'ala tidak sanggup melayani hamba yang lainnya karena sedang mengurusi satu urusan. Semua urusan ditanggung oleh Allah Ta'ala tanpa ada yang terluput. Jalla 'anil asybah wal andad. Allah Ta'ala itu maha sempurna, maha agung dari adanya persamaan dan tandingan. Wa tanazzaha 'anis sahibati wal aulad, dan maha suci dari adanya istri dan anak-anak. Allah disucikan dari sifat memiliki istri dan anak-anak. Wa nafadha hukmahu fi jami'il ibad, dan Allah melaksanakan hukumnya pada seluruh hamba-hamba. La tumathiluhu al-'uqul bit-tafkir. Tidak ada yang menyamai Allah akal-akal manapun dengan memikirkannya. Tidak ada akal manapun yang bisa memikirkan persamaan Allah Ta'ala. Tidak akan terfikirkan Allah itu seperti apa, kemudian dibayang-bayangkan permisalannya, tidak mungkin dijangkau oleh akal. Wala tatawahhamuhu al-qulubu bit-taswir, dan tidak terbayangkan pada hati-hati dalam penggambarannya. Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Dan Allah Ta'ala telah menolak adanya persamaan dengan Allah. Tidak ada yang sama sesuatu apapun. Kalau kita memikirkan, menghayalkan sesuatu yang kita anggap itu sebagai Allah sifatnya, maka Allah telah menolaknya. Tidak ada yang sama. Artinya dengan ayat ini kita katakan berarti yang kita bayangkan itu salah. Karena Allah Ta'ala mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengan Allah. Kita bayangkan kekuatan Allah Ta'ala sebagaimana besar kuatnya. Nah, kita reka-reka misalkan kira-kira seberapa besar kekuatannya, maka kata Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengan Allah sesuatu apa. Berarti yang kita reka itu tetap salah. Lahul asma'ul husna was sifatul 'ula. Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang maha tinggi, maha sempurna. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Thaha ayat ke-7 sampai ke-5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Ar-Rahman di atas arsy istawa, tinggi, menetap di atasnya. Miliknya lah apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi, dan apa yang di antara langit dan bumi, di antara keduanya, dan apa yang di bawah ats-tsara, yaitu turab, tanah, apa yang di bawah tanah. Jadi langit, bumi, antara langit dan bumi, yang di bawah tanah, semua terliputi oleh, semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika engkau menampakkan ucapan, sesungguhnya Allah mengetahui yang tersembunyi, yang terang dan yang tersembunyi. Ahata bi kulli syai'in ilma. Allah meliputi segala sesuatu ilmunya. Wa qahara kulla makhluqin 'izzatan wa hukman. Allah memaksa setiap makhluknya. Ini Allah Ta'ala menguasai setiap makhluknya, semua pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izzatan wa hukman, dalam hal keperkasaannya dan hukumnya. Ini hukumnya pasti terlaksana di kalangan makhluknya. Tidak mungkin ada hukum Allah Ta'ala yang tidak nafih, tidak terlaksana. Begitu pula izzahnya, kemuliaannya, itu meliputi semuanya. Wa wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilma, dan mencakup segala sesuatu rahmatnya dan ilmunya. Wasi'a luas, rahmatnya dan ilmunya luas, mencakup segala sesuatu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Thaha ayat ke-110, Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak bisa meliputi Allah ilmu mereka. Yani pengetahuan mereka tidak bisa meliputi Allah Ta'ala. Pengetahuan manusia hanya bisa meliputi yang bisa dijangkau. Mausufun bima wasofa bihi nafsahu fi kitabihil azim wa ala lisani nabiyihil karim. Allah itu disifati dengan apa yang Allah sifatkan terhadap dirinya dalam kitabnya yang agung, yaitu Al-Quran, dan melalui lisan nabinya Al-Karim, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih pembukaan Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Nah, semua pegang kitab ya. Kayaknya ada baiknya kita baca saja syarat-syarat ini, sehingga penjelasannya tidak terlalu melebar kemana-mana. Yang penting kita memahami apa yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Asyarah al-lum'ah tutlaku fil lughati ala ma'anin minha al-bulghatu min al-'aish. Al-lum'ah, sekarang Syekh Utsaimin menerangkan tentang makna lum'atul i'tiqad, judul dari kitab ini. Lum'ah itu dimutlakkan secara bahasa menjadi banyak makna. Ini secara bahasa penggunaannya memiliki banyak makna. Kata lum'ah, minha diantaranya al-bulghatu min al-'aish. Nah, al-bulghah min al-'aish ini bekal dalam kehidupan. Ini bekal yang dibawa, bekal yang dijadikan bekal, itu namanya lum'ah. Dan contohnya bekal umum apa saja, mungkin seorang bawa harta itu namanya bekal, seorang bawa makanan itu juga bekal. Yang penting sesuatu yang dijadikan bekal bagi seseorang. Wa hadzal ma'na ansabu ma'nan li mawdu'i hadzal kitab, kata beliau makna ini lebih cocok pada materi atau isi dari kitab ini, bahwa yang dimaksud dengan lum'a adalah bekal, sesuatu yang dijadikan bekal sebagai persiapan ketika dia hendak melakukan perjalanan dan yang lainnya. Fa ma'na lum'atul i'tiqad huna al-bulghatu min al-i'tiqad as-sahih al-mutabiqi li madhhabis salaf ridwanullah alaihim. Yang dimaksud dengan lum'atul i'tiqad adalah bekal berupa i'tiqad yang benar yang mencocoki madhab as-salaf ridwanullah alaihi. Jadi lum'atul i'tiqad beliau menginginkan ini adalah bekal berupa keyakinan-keyakinan yang benar yang mencocoki madhab salaf ridwanullah alaihi. Karena di sana nanti banyak pemikiran-pemikiran dan keyakinan-keyakinan lainnya. Mu'tazilah punya pemikiran sendiri, Jahmiyah punya pemikiran sendiri, Asy'ariyah punya pemikiran sendiri. Maka beliau ingin menjelaskan tentang bekal atau tentang akidah as-sahihah yang itu sumbernya dari pemahaman salaf as-salih, di mana salaf mereka telah mendapatkan tazkiyah, rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang yang dekat dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat langsung belajar kepada Nabi. Para tabi'in belajar ke sahabat, masih dekat dengan zaman Nabi. Tabi'in tabi'in dekat dengan zaman tabi'in. Sehingga lebih murni, lebih bersih dan lebih benar. Jauh dari kesesatan-kesesatan. Dan itulah madhab yang sahih, madhab yang benar. Ada yang menyebutkan makna lain dari lum'ah, bahwa lum'ah adalah bermakna nur, cahaya. Jadi lum'ah itu i'tiqad yang secercah cahaya berupa keyakinan, keyakinan yang sahih. Tapi dalam hal ini tidak ada masalah dikatakan bekal berupa keyakinan yang sahih benar, dikatakan cahaya yang berupa keyakinan yang sahih juga benar. Kalau dikatakan cahaya maknanya yakni bahwa akidah yang dijelaskan di sini adalah akidah yang jauh dari kesesatan, akidah yang bercahaya, yang tidak tersembunyi, terang karena berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka dimanakannya ini bagus, dimanakannya itu juga bagus, tidak saling bertentangan. Hanya kalau yang dikeluarkan oleh Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala, ya maksud dengan lum'ah adalah al-bulghah min al-'aysh. Yani bekal. Wal i'tiqad, adapun i'tiqad adalah al-hukmu dzihni al-jazimi. Hukum pikiran yang pasti. Fa in tabaqa al-waqi'a fa sahihun wa illa fa fasidun. Kalau mencocoki kenyataan maka berarti adalah keyakinan yang sahih. Kalau ternyata tidak benar, maka itu adalah keyakinan yang fasid. Itulah i'tiqad. Jadi i'tiqad apa yang ada dalam pikiran kita tapi yang sifatnya pasti. Kalau mencocoki dengan kenyataan dalam syariat tentunya sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, berarti itu keyakinan yang sahih. Kalau tidak cocok, maka itu berarti fasik, keyakinan yang rusak. Nah, maka apa saja yang ada dalam pikiran kita yang sifatnya pasti, ini hukumnya begini, ini seperti ini, maka ini adalah i'tiqad. Tinggal apakah sahih ataukah fasik. Kemudian beliau mengatakan mata dhammanathu khutbatul kitab isi dari khutbatul kitab, yaitu pembukaan kitab beliau ini. Tadammanat khutbatul muallif fi hadzal kitab ma ya'ti. Khutbah muallif ini berisikan seperti berikut. Yang pertama, al-bada'atu bil basmalati iqtida'an bi kitabillahil 'adzim. Beliau memulai dengan basmalah. Basmalah maksudnya bismillah. Jadi bismillah ucapannya, istilahnya basmalah. Nah, ini masdarnya adalah basmalah. Seperti alhamdulillah, hamdalah. Kemudian la ilaha illallah, tahmid, subhanallah, tasbih. Kan basmalah maksudnya bismillah. Ucapkan basmalah artinya ucapkan bismillah. Kalau kita mengatakan ucapkan bismillah, berarti kita langsung ucapannya yang kita sebutkan. Tapi kalau namanya basmalah. Iqtida'an bi kitabillahil 'adzim, mengikuti kitabullah al-'adzim. Seperti yang saya sebutkan tadi, semua surat yang ada dalam Al-Qur'an diawali dengan bismillahirrahmanirrahim kecuali At-Taubah. Wa tibaan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai surat-surat kepada para penguasa di zamannya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ini juga merupakan sunnah dari para nabi. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mengirimkan surat kepada Ratu Saba juga mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam surat An-Naml, sesungguhnya dari Sulaiman dan sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim. Ini pertama menyebutkan nama dulu, ini dari Sulaiman. Kemudian keduanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat yang ditulis oleh Nabi Sulaiman alaihissalam yang dinukilkan oleh Allah Ta'ala atau disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Maka berarti sampai nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memulai suratnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa mana bismillahirrahmanirrahim ai af'alu syai'a musta'inan wa mutabarrikan bi kulli ismin min asma'illahi ta'ala al-mawsufi birrahmatil wasi'ah. Makna bismillahirrahmanirrahim yaitu aku melakukan sesuatu, yakni pekerjaan apa, misalkan kita mau menulis, berarti aku mau menulis dengan meminta tolong dan mencari berkah, meminta berkah dengan setiap nama dari nama-nama Allah Ta'ala yang disifati dengan Ar-Rahmah Al-Wasi'ah, yang mana Allah Ta'ala disifati dengan sifat, yakni memiliki sifat kasih sayang yang sangat luas, Ar-Rahmah Al-Wasi'ah. Jadi mana kita katakan musta'inan, meminta tolong, dari kata ba. Ba di situ yakni bismillah. Ba maknanya adalah meminta tolong. Ba memiliki banyak makna. Di antaranya adalah al-isti'anah, meminta tolong. Jadi bismillah artinya saya meminta tolong dengan menyebutkan nama Allah. Kemudian di sini dikatakan bi kulli ismin min asma'illah, dengan setiap nama dari nama-nama Allah. Padahal dalam kata bismillah cuma dengan menyebut nama Allah satu. Tapi Syaikh Utsaimin rahimahullah memberi faedah setiap nama. Dari mana kita ambil faedah? Yakni dari penyandaran kata ismu kepada lafzul jalalah Allah. Mufrad kata tunggal, kalau diidhofahkan, kalau di sandarkan, maka jadi maknanya jamak, umum. Seperti antum pernah membaca ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian menghitung nikmat Allah, satu kan nikmat, jamaknya ni'am, harusnya wa in ta'uddu ni'amallah, nikmat, nikmat Allah. Tapi disebutkan kalau kalian menghitung nikmat Allah. Tapi maknanya nikmat, nikmat Allah. Kenapa? Kata tunggal diidhofahkan kepada lafzul jalal Allah. Kalau ada kata yang mufrad tapi dia diidhofahkan, bisa kita ambil faedah umum maknanya. Maka walaupun di sini kita mengatakan bismillah, tapi maknanya astainu bikulli ismin min asmaillah. Kayaknya sangat besar sekali pentingnya kita mengucapkan bismillah. Dengan mengucapkan bismillah, maknanya kita sedang meminta tolong kepada Allah dengan semua nama Allah. Kalau kita mengatakan ya Razzaq urzuqni, cuma Ar-Razzaq. Nah, wahai Razzaq, berilah aku rezeki. Kalau kita mengatakan ya Alim alimni, cuma Al-Alim. Tapi ini bismillah sudah mencakup semua nama Allah. Kata yang simple, pendek, tapi memiliki makna yang sangat luas. Al-Mausuf bir-Rahmah al-Wasi'ah, yang mana Allah dalam kata bismillah disifati dengan sifat yang, yaitu dengan sifat rahmah yang luas, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman akan disebutkan oleh beliau maknanya, kedua-duanya bermakna memiliki sifat kasih sayang yang luas. Wa man Allah al-ma'lum ay al-ma'bud. Allah artinya al-ma'lum, yang diibadahi. Nah, karena Allah itu dari kata al-ilah, asalnya ilahun, ilahun kemasukan al, jadinya apa? Al-ilahu, al-ilahu, kemudian hamzanya dihapus, hamzah yang pada ilahunnya dihapus, maka bergabung lam dengan lam, ilahun kemasukan al, jadi al-ilahu, hamzah dihapus, jadinya apa? Lam ketemu lam kan? Di tengah, kemudian diidgham, digabungkan dan dibaca dengan tebal. Allah, bukan tipis, bukan Allah, tapi Allah. Nah, ilah itu maknanya adalah ma'lu. Dia sewajar dengan kitab. Kitabun maknanya apa? Maktubun, yang ditulis. Ilahun maknanya ma'lu, yang disembah. Ma'lu sama dengan ma'bud, satu makna. Ma'lu, ma'bud. Maka dikatakan Allah artinya al-ma'lu, yang disembah. Ay al-ma'budu hubban wa ta'ziman wa ta'alluhan wa syuqan, yaitu yang diibadahi dengan penuh kecintaan, penuh keagungan, penuh pengagungan, penuh penyembahan dan penuh kerinduan. Allah Ta'ala diibadahi dengan rasa cinta kepadanya. Kita mencintai Allah Ta'ala yang telah memberi macam nikmat kepada kita dan penuh pengagungan kepadanya, dan kita menuhankannya, ini menjadikan dia satu-satunya yang diibadahi. Wa syukran, yakni penuh kerinduan. Ar-Rahman dzur-Rahmah al-Wasi'ah, yang dimaksud dengan Ar-Rahman maknanya yang memiliki rahmat yang luas. Ar-Rahim al-musilu rahmatahu man syaa'a min khalqihi, yang menyampaikan rahmatnya kepada siapa saja yang dia kehendaki dari makhluknya. Sudah pernah kita bahas, kalau Ar-Rahman ya ini tidak butuh kepada objek, tidak ada pembahasan objeknya, artinya sekadar mengatakan Allah punya sifat kasih sayang. Maka di sini beliau mengatakan Dzur-Rahman al-Wasi'ah, Allah adalah zat yang memiliki kasih sayang yang sangat luas, tidak ada pembahasan siapa yang dirahmati. Tapi kalau Ar-Rahim al-Musi, Allah itu menyampaikan kasih sayangnya kepada siapa yang dia kehendaki dari makhluknya. Nah, Allah Ansar pada terjemah yang biasa kita terjemahkan itu sepertinya mengisyaratkan kesan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pengasih artinya yang memiliki sifat kasih sayang, penyayang yang menyayangi. Nah, فالفرق بين الرحمن والرحيم, perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim, أن الأول باعتبار كون الرحمة وصفا له, bahwa yang pertama Ar-Rahman itu tinjauannya bahwa Allah Ta'ala itu memiliki sifat rahmah, memiliki sifat kasih sayang yang sangat luas. Ini tidak butuh pada pembahasan objek, tidak ada yang disayanginya, hanya sekedar menyebutkan Allah memiliki sifat kasih sayang. Wathani adapun Ar-Rahim bi'tibariha fi'lan lahu, dengan tinjauan perbuatannya Allah itu menyayangi. Yusiluha man syaa min khalqi. Allah menyampaikan kasih sayangnya kepada siapa saja yang Dia kehendaki dari makhluknya. Nah, dan ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Ada banyak pendapat yang disebutkan tentang perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tapi dua-duanya yang jelas maknanya adalah memiliki sifat kasih sayang. Cuma yang jadi masalah, apa bedanya Rahman dan Rahim? Yang paling kuat dalam hal ini Ar-Rahman, yaitu Allah memiliki sifat kasih sayang. Ar-Rahim, Allah menyayangi fulan, Allah menyayangi alam, siapa saja yang Dia kehendaki. Nah, dan itu bisa kita lihat dari firman Allah Ta'ala seperti wa kana bil mu'minina rahima, adalah Allah terhadap orang-orang beriman rahima. Allah tidak mengatakan rahmana, Allah itu menyayangi orang-orang yang beriman, makanya rahima. Jadi kalau rahim pembahasannya menyayangi fulan, menyayangi alam. Tapi kalau rahman, ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, ar-rahman di atas arsy, istawa di atasnya. Nah, itu ada pembahasan siapa yang dikasihinya. Yang kedua kata beliau, al-thana'u 'ala Allah bil hamdi. Pada pembukaan beliau terdapat pujian terhadap Allah dengan mengucapkan alhamdu. Walhamdu, yang dimaksud dengan alhamdu adalah dzikru awsafil mahmud al-kamilah. Menyebutkan sifat-sifat yang dipuji secara sempurna. Wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatannya alhamidah yang terpuji. Ma'al mahabbati lahu wa ta'zim, bersamaan adanya kecintaan kepadanya dan pengagungan. Jadi yang dimaksud dengan alhamdu, kita menyebutkan semua sifat-sifat yang kita puji secara sempurna, semua sifat-sifat sempurna dan perbuatan-perbuatannya yang terpuji kita sebutkan semuanya. Nah, ini kembali kepada makna alnya. Alnya itu maknanya apa? Kalau al maknanya adalah istighraqi, ya. Yani artinya kullu, maknanya kullu hamdin lillah. Semua yang sifatnya pujian, semua perbuatan yang itu adalah mengandung pujian, itu adalah milik Allah. Maka ini juga termasuk kalimat yang simple tapi memiliki makna yang luas, alhamdulillah. Maka ini dikatakan walhamdulillahi tamla'ul mizan. Nah, alhamdulillah tamla'ul ma baina sama'i wal ard, memenuhi apa yang di langit dan di bumi. Al-Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan lihat lagi tentang hadis tersebut. Yang mungkin disebutkan alhamdulillah itu pahalanya sangat luar biasa. Kenapa demikian? Karena pada kata alhamdulillah kita telah menyebutkan semua pujian kepada Allah. Kalau kita mengatakan ya Rahim, ya Hayyu, pujian-pujian, kita menyebutkan namanya, isinya pujian. Tetapi yang sebagian, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha hidup. Tapi ketika kita mengatakan alhamdulillah, maknanya kita sudah menyebutkan semuanya, semua yang sifatnya pujian, perbuatan-perbuatan yang terpuji itu milik Allah. Tentunya diiringi dengan rasa cinta dan rasa pengagungan. Karena yang namanya ibadah, bedanya dengan perbuatan lainnya, kalau ibadah ada rasa cinta dan rasa pengagungan. Kalau ada orang memberikan makanan-makanan di pohon yang katanya angker, sesajen, kan cuma semakanan aja kok dikatakan syirik. Kita katakan, kenapa dibahas, dipermasalahkan? Karena mesti orang yang memberinya ada unsur cinta dan mengagungkan. Dia menganggap pohon ini punya sesuatu yang lebih. Angker bisa melindungi kampung ini. Nah, dari sisi itulah akhirnya bernilai ibadah. Kalau dia naruh makanan doang, nggak ada tujuan apa-apa, ya paling kita katakan ini mubazir, perbuatan tercela. Apa yang naruh makanan di pinggir jalan? Tetapi dia naruh makanan di situ karena dia memiliki suatu keyakinan dalam hati bahwa pohon ini dan ada itu. Kalau tidak dilakukan, khawatir begini dan khawatir. Nah, maka bedanya ibadah dengan yang lainnya, pada ibadah ada ta'zim dan mahabbah. Maka ketika kita mengucapkan alhamdulillah, karena ini termasuk bentuk ibadah, kita menyebutkan semua pujian kepada Allah dengan mengagungkannya dan mencintainya. Yang ketiga, annallaha mahmudun bi kulli lisan wa ma'budun bi kulli makan. Allah itu dipuji dengan setiap lisan dan disembah pada setiap tempat. Nah, di antara ahli ilmi ada yang mengatakan yang dimaksud dengan bikulli lisan artinya baik lisan hal maupun lisan naqal. Lisan hal dan lisan naqal. Kalau lisan naqal maksudnya ucapan. Allah itu dipuji dengan semua lisan, dengan ucapan langsung. Yang ini memuji, yang ini bertasbih, yang ini membesarkan Allah. Atau yang dimaksud adalah lisan hal. Lisannya tidak mengucapkan apa-apa, tetapi halnya, keadaan dia menunjukkan dia memuji Allah Ta'ala. Dia beribadah, dia tunduk kepada Allah, ini termasuk bentuk pujian kepada Allah Ta'ala. Jadi bikuli lisan artinya lisan hal dan lisan maqal. Di antara ahlul ilmi ada yang menyebutkan makna bikuli lisan di sini dengan maksud lisan hal dan lisan maqal. Allah alam soal. Wa ma'bud bikulli makan, dan Allah itu diibadahi pada setiap tempat. Ay mustahikun wa jaizun an yuhmada bikulli lughah wa yu'badu bikulli buk'ah. Ini maksudnya Allah itu berhak dan boleh untuk dipuji dengan setiap bahasa. Ini yang kita maknakan tadi di awal mukaddimah. Allah itu dipuji dengan setiap bahasa. Tapi di antara ahlul ilmi ada yang lebih khusus, maksudnya lisan hal dan lisan maqal. Dan diibadahi pada setiap tempat. Di tempat manapun kita boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, si'atu ilmillah bi kaunihi la yakhlu min ilmihi makanan wa kamalu qudratihi wa ahatathu haitsu la yulhihi amrun an amri. Luasnya ilmu Allah, di mana tidak ada yang kosong dengan ilmunya satu tempat pun. Semua tempat itu terliputi oleh ilmu Allah. Dan sempurna kemampuannya. Dan terliputi olehnya. Haitsu, di mana tidak terlalaikan dari Allah satu perkara pun dari perkara-perkara yang ada. Semua berada pada pengawasan Allah, semua berada pada kemampuan Allah. Nah, kemudian yang kelima yang bisa kita ambil faedah dari pembukaan beliau, azamatuhu wa kibriya'uhu wa tarafu'uhu an kulli syabihin wa nibdin mumathilin li kamali sifatihi min jami'il wujuh. Tentang keagungan Allah, azamatuhu, dan tentang kesombongan Allah, wa tarafu', dan sifat tingginya Allah dari setiap penyerupaan dan tandingan yang menyerupai kesempurnaan sifat-sifat Allah dari segala sisinya. Nah, sampai-sampai kata Ibnu Qudamah di awal tadi, la tumakiluhul uqul bitafkir. Tidak bisa disamai. Akal-akal ini tidak bisa menyamai untuk Allah ketika memikirkannya. Walaupun kita berpikir, kita gunakan semua teori yang ada untuk bagaimana sih Allah itu? tetap tidak akan bisa dijangkau oleh akal pikiran kita. Ini menunjukkan agungnya Allah Ta'ala. Apa yang ada pada pikiran kita itu masih jauh dengan apa yang pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan mungkin terjangkau oleh pikiran kita. Nah, dan ini kenapa bisa kita katakan demikian? Ibnu Qudamah menyebutkan ayatnya, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama sesuatu apapun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, tanazzuhu wa taqaddusuhu an kulli zaujatin wa waladin wa dhalika likamali ghinahu, tentang kesucian Allah dan bersihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanazzuh ini bersih, taqaddus suci, tentang bersihnya Allah dan sucinya Allah dari setiap istri dan anak, dan itu merupakan sempurna kesempurnaan kekayaan Allah Ta'ala. Bahwa Allah Ta'ala itu maha kaya, tidak butuh dengan siapapun, sampai-sampai tidak butuh kepada istri dan anak, tidak dengan makhluk. Kalau makhluk justru kesempurnaan kalau dia beristri dan beranak, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sangat sempurnanya tidak butuh istri dan tidak butuh anak. Nah, jadi kesempurnaan yang ada pada makhluk belum tentu sempurna pada Allah Ta'ala. Kalau pada makhluk menikah sempurna, nah sesuai dengan tabiatnya, memiliki anak sempurna. Kalau nggak punya anak, nanti ada hal-hal yang terlihat bahwa dia itu nggak punya anak. Nah, entah senang kucing, entah senang melihara hewan, ya kan? Tapi dia tabiatnya pengen punya anak, pengen mengasuh anak, tapi nggak punya anak, akhirnya kucingnya banyak. Ini yang ada pada manusia, butuh. Kalau nggak punya, akhirnya dia menyalurkan pada yang lainnya. Tapi kalau Allah Ta'ala justru tidak butuh dengan itu semua, menunjukkan sangat sempurnanya. Sampai pengen punya anak juga enggak, sampai pengen punya istri juga tidak. Justru kalau Allah punya istri dan punya anak, menunjukkan tidak sempurna. Akhirnya seperti makhluk butuh kepada pasangan, butuh kepada keturunan. Maka di sini menunjukkan sangat sucinya Allah Ta'ala dan sangat bersihnya Allah Ta'ala. Kemudian yang ketujuh, tamamu iradatihi wa sultanihi binufudhi qada'ihi fi jami'il ibad, sempurnanya kemampuan keinginan Allah, iradahnya dan sultannya, kekuasannya, binufudhi qada'ihi, yaitu dengan terlaksananya semua keputusan Allah, fi jami'il ibad, pada seluruh hambanya. Fala yamna'uhu quwwatu malikin, tidak ada yang bisa mencegahnya kekuatan satu penguasa. Wala kathratu adadin wa malin, tidak pula ada yang mencegah Allah Ta'ala banyaknya jumlah orang yang ingin mencegah Allah Ta'ala dan banyaknya harta. Ini Allah Ta'ala itu sangat sempurna iradahnya dan kekuasaannya. Ini terambil dari ucapan Ibnu Qudamah, wa nafadha hukmahu fi jami'il ibadah, Allah Ta'ala itu melaksanakan hukumnya pada semua hamba. Semua ini terlaksana dengan hukum Allah Ta'ala, memang dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan hikmahnya. Yang kedelapan, azamatullahi fawqa ma yatasawwaru, keagungan Allah Ta'ala itu di atas apa yang bisa digambarkan. Bihaitsu la tastati'u al-uqulu lahu tamthilan, di mana tidak mampu akal itu untuk menunjukkan persamaan untuk Allah. Wala tatawahhamu al-qulub, tidak mungkin dibayangkan oleh hati-hati. Lahu surah, sebuah gambaran untuk Allah. Nah, kalau yang lainnya kita bisa membayangkan, walaupun sekedar disebutkan sifat-sifatnya, ada sesuatu seperti ini, kita bisa bayangkan, oh kurang lebih seperti ini. Tapi ketika Allah Ta'ala di atas apa yang kita bayangkan, di atas gambaran yang kita reka-reka. Li'anna Allah, karena Allah Ta'ala Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah itu tidak ada yang sama sesuatu apapun, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Yang kesembilan, ikhtisasullah bil asma'il husna was sifatil 'ula. Kekhususan Allah dengan nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Ibnu Qudamah menyebutkan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman ma Allah. 'Alal 'arsy istawa ini sifat Allah. Istawa 'alal 'arsy. Nah, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thar. Allah itu menguasai, memiliki semua yang ada. Kemudian Allah itu dikatakan ya'lamu sirra wa akhfa, mengetahui yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, yang jelas suaranya maupun yang tidak jelas suaranya. Maka di antara kekhususan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang maha tinggi. Kemudian yang ke-10, istiwa'ullahi 'ala 'arsyi. Allah itu istiwa di atas arsy. Istiwa kalau secara bahasa maknanya di atas, tinggi, menetap. Nah, ini kalau dalam penggunaan kita sehari-hari, istawa fulan 'ala firasy. Fulan sedang istawa di atas firasy, maksudnya sedang berada di atas karpet, di atas hamparan. Ya seperti ini. Kalau manusia maksudnya, kalau kita misalkan katakan istawa, istawanya kita seperti ini. Akan tetapi ketika dikatakan untuk Allah istawa 'alal 'arsy, maka seperti yang tadi kita sebutkan, di atas apa yang kita bayangkan. Kita bayangkan, oh istawanya seperti kita. Kita katakan di atas yang kita bayangkan. Dari mana kita mengatakan demikian? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah Ta'ala. Ayat yang menafikan semua yang kita bayang-bayangkan, semua yang kita sama-samakan atau mirip-miripkan dengan apa yang Allah sebutkan. Wa huwa 'uluwuhu wa istiqraruhu. Istiwa yakni maknanya 'uluwuhu, tinggi, istiqrar, menetap. 'Alaihi di atas arsy. 'Alal wajhil la'iq, tetapi dengan model yang sesuai dengan kebesaran Allah Ta'ala. Al-la'iqi bihi. Yang ke-11, umumu mulkihi lis samawati wal ard. Umumnya kekuasaan Allah meliputi langit-langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan di antara langit dan bumi. Wa ma tahta thara, dan yang di bawah tanah. Semua berada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-12, si'atu ilmihi, sangat luasnya ilmu Allah. Wa quwwatu qahrihi, dan kuatnya qahrihi, sifat memaksanya Allah Ta'ala. Ini mengharuskan sesuatu, itu sangat kuatnya. Semua terlaksana, tidak mungkin lepas dari apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Wa hukmihi, dan kuatnya hukumnya. Wa annal khalqa la yuhituna bihi ilma, dan bahwasanya makhluk tidak bisa meliputi Allah pengetahuan mereka. Sehebat apapun pengetahuan kita, tidak mungkin kita bisa meliputi Allah Ta'ala. Likusur idrakihim, karena kurangnya jangkauan mereka, jangkauan akal mereka. Amma yastahiqquhu Rabbul 'Adzim, pada apa-apa yang memang itu haknya Rabb Al-'Adzim, yang pas bagi Allah Ta'ala. Min sifatil kamal wal 'azama, dari sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan. Maka dari sini juga mengajari kepada kita, jangan mikir-mikir tentang Allah. Soalnya ingin tahu Allah di atas arsy kayak apa sih, di atas arsy-nya dipikirkan, itu bukan jangkauan kita. Adapun memikirkan tentang Allah, tentang kekuasaannya, tentang ayat-ayatnya, adapun tentang zat-Nya seperti apa, ini bukan jangkauan pikiran kita. Kalau kita masuk pada pembahasan itu, maka ini kita bisa menjadi orang yang tersesat, orang yang menyimpang. Dan dalam hadis yang sahih disebutkan, ketika yakni ya'ti syaitan ahadakum, akan datang syaitan pada seseorang di antara kalian, fayaqulu, dia berkata, ma khalaqa, man khalaqa kada wa man khalaqa kada, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini. Akhirnya dia mengatakan, ini dia juga berpikir, Siapa yang menciptakan bumi? Dia mengatakan Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Terus kan awalnya bagus, tapi ternyata siapa yang masuk, yang mengajak bicara? Bukan, yakni bukan yang benar, akan tapi siapa yang masuk. Pertama diajak berpikir, siapa yang menciptakan hadza wa hadza. Terus syaitan berlanjut, berlanjutnya dengan setelah selesai, oh semua ciptaan Allah. Lalu berlanjut dengan man khalaqa rabbak, siapa yang menciptakan Tuhanmu. Yang menciptakan alam semesta Allah. Terus Allah yang menciptakan siapa? Nah, kalau seperti ini, kata Nabi, hendaknya dia berhenti, jangan dilanjutkan. Itu dari syaitan dan tidak akan mungkin terjangkau, dan sudah jelas salahnya, tidak akan selesai urusannya. Nah, tidak ada manfaatnya sama sekali, dan akhirnya menyatakan ada pencipta Allah. Nanti kalau sudah begitu, siapa lagi pencipta? Penciptanya Allah. Memikirkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Padahal Allah Ta'ala disifati pencipta segala sesuatu. Nah, tidak ada yang menciptakan Allah Ta'ala. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Demikian tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kita mempelajari semacam kitab ini anjuran kepada kita untuk tidak memikirkan apa yang di luar jangkauan pikiran kita. Pikirkan alam semestanya, pikirkan tentang bagaimana yang bermanfaat di muka bumi ini. Ini yang dijangkau oleh alam pikiran kita. Adapun memikirkan tentang kayak apanya sifat-sifat Allah, bagaimana gambarannya, ini sudah di luar jangkauan kita. Tapi jam berapa sekarang? 17.20. Kita masuk ke matan berikutnya. At-taslimu wal qabulu li ayati wa ahadithis sifat. Tunduk dan menerima pada ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat. Ada judul itu? Enggak ada. Baik. Baik. Setelah itu beliau masuk kepada wa kullu ma jaa'a bil Qur'an. Ini berarti ini mungkin dari tahqiqnya. Coba lihat. Faslun fi tauhid al-asma wa sifat. Kalau di bukuannya diberi judul At-taslimu wal qabul li ayati wa ahadi sifat. Sahal ini masalah mudah. Yang penting isinya. Kemudian Ibnu Qudamah melanjutkan wa kullu ma ja'a fil Qur'an aw sahha 'anil Mustafa 'alaihi salam min sifatir Rahman wa hubb wajaba al-iman bihi wa talaqqihi bit taslim wal qabul wa tarki at-ta'arrudi lahu bir raddi wat ta'wil wat tashbih wat tamthil wa ma ashkala min dhalika wajaba itsbatuhu lafzan wa tarku at-ta'arrudi li ma'nahu wa naruddu 'ilmahu ila qa'ilihi wa naj'alu hujjatahu 'ala naqilihi ittiba'an li tariqir rasikhin fil 'ilmi alladhi fil 'ilmi alladhina athna Allahu 'alaihim fi kitabihi al-mubin bi qawlihi subhanahu wa ta'ala والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Kita terjemahkan dulu. Kata beliau, dan setiap apa yang datang di dalam Al-Qur'an atau yang telah sahih dari Al-Mustafa. Al-Mustafa ini Al-Mukhtar, yang terpilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi salam, min sifatir Rahman, berupa sifat-sifat Ar-Rahman, sifat-sifat Allah. Setiap yang datang dalam Al-Quran atau yang sahih dari hadis tentang sifat Allah, apa sikap kita? Wajib al-imanu bihi, wajib untuk mengimaninya. Watalaqqihi bit-taslim wal-qabul, wajib untuk menerimanya dengan penuh ketundukan dan penerimaan. Watarkit ta'arrudi lahu, meninggalkan untuk membantahnya, yakni berusaha masuk padanya. Birad, yaitu dengan membantah. Wa ta'wil atau mentakwil, memaknakan dengan makna-makna lain. Wa tashbih, menyerupakan. Wa tamtsil, menyamakan. Tashbih dengan tamtsil bedanya, kalau tashbih ya ini serupa tapi tidak sama. Kalau tamtsil persis. Kalau kita katakan misalkan ini ada aqua, yang setelah lagi ada merek yang lain. Karena ini yushbihu hadza, ini menyerupai yang ini. Tetapi tidak sama, ini aqua, ini merek lain. Nah, tapi kalau tamtsil aqua dan aqua, namanya tamtsil, sama persis. Maka dalam menyikapi ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi tentang sifat Allah, kita harus meninggalkan ta'arud birrad, yakni masuk ke dalamnya membahas dengan membantahnya, mentakwilnya, atau menyerupakannya dengan yang lainnya, atau menyamakannya, mengatakan ini sama dengan ini. Allah memiliki tangan, kita katakan tangannya seperti tangan kita, namanya tamtsil. Atau kita katakan ya mirip dengan tangan orang tetapi tidak sama, namanya tashbih. Itu semua tertolak dalam masalah sifat-sifat Allah Ta'ala. Wa ma ashkala min dhalika wajaba itsbatuhu lafdhan. Yang ada iskal, ada kerancuan maknanya, kita tidak paham, maka wajib untuk menetapkannya secara lafaz, wa tarku ta'arrudi li ma'nahu, dan meninggalkan untuk menyebutkan maknanya. Nah, tetapi ini ada kritikan dalam masalah ini. Di antaranya Syekh Muhammad Ibn Ibrahim Al-Syekh, mufti yang dahulu dari mufti Saudi Arabia, sebelum Syekh bin Baz, sebelumnya lagi. Nah, beliau memberikan kritikan bahwa kalau ini pemahaman mufawidhah. Mufawidhah, mereka memahami sifat-sifat Allah Ta'ala dengan mengatakan kita tetapkan lafadznya, Allah punya tangan, kita baca, tidak mentakwilnya, tidak menolaknya, tetapi tidak mau memaknakan. Bal yadahu mabsuutatan, kalau mufawidhah mengatakan kita baca bal yadahu mabsuutatan, tapi ketika ditanya yad itu apa, wallahu a'lam. Ini mufawidhah, katanya ini lebih selamat menurut mereka. Maka yang seperti ini, kata beliau, ini termasuk kekeliruan. Wa ma ashkala min dhalik, yang ada muskilah. Ya tadi, sebagian orang menganggap muskilah. Kok Allah mengatakan punya tangan? Tangan kayak apa? Ya sudahlah, kita katakan, ya kita baca, yad, yadullah. Tetapi kita gak mau menerjemahkan, gak mau memaknakan. Yad itu apa, wallahu a'lam. Akhirnya ini seperti seolah-olah menganggap Rasul dulu juga membaca tanpa mengerti maknanya. Para sahabat membaca tanpa mengerti maknanya. Bal yadahu mabsuutatan, cuma baca aja, tapi enggak ngerti maknanya. Ini pendapat mufawwidhah. Yang benar kita tetapkan lafaznya dan maknanya. Dan di dalam Al-Qur'an tidak ada yang dikatakan tidak bisa dipahami. Kalau mungkin misalkan ada yang tidak paham pada sebagian orang, tapi ahli ilmu paham masalah tersebut. Ya, ini nisbi, kalaupun dikatakan tidak bisa dipahami, mungkin sebagian orang tidak paham, sebagian orang yang lain paham. Dan tidak mungkin Al-Quran turun dengan bahasa yang tidak dipahami. Maka ucapan beliau di sini termasuk yang dikritik oleh ulama berikutnya, bahwa yang benar wajib ifbatuhu wa makna, wajib menetapkan nama dan makna. Dan dalam masalah sifat-sifat Allah Ta'ala banyak muskilah nantinya, banyak hal yang kita jadinya khawatir misalnya menetapkan ini makna seperti ini, benar gak ini. Nah, akan tetapi di kalangan ahlul ilmi ar-rasikhun, orang yang kokoh ilmu, tidak ada muskilah sebenarnya, paham mereka maksudnya. Maka tetapkan lafadznya, maknanya, tetapi yang ditolak apanya? Kaifiyahnya, hakikatnya. Ya jelas ya, tangan. Orang Arab kalau ditanya tentang tangan ya, ya mesti mereka tangan. Bahkan ya ibaratnya kalau kita ditanya, kita berkata buku, kita ditanya apa itu buku, paling kita senyum aja, kenapa nanya-nanya apa itu buku. Nah, Hatta anak kecil juga tahu kan, buku artinya buku. Ya, buku ya, itu mah buku, maksudnya penjelasannya gitu. Artinya iya, bagi orang Arab jelas ya, artinya seperti itu. Jadi tidak perlu kita menolak lafadznya, maknanya, cuma yang kita tidak mengetahui adalah hakikatnya. Nah, wa naruddu ilmahu ila qa'ilihi, kita serahkan ilmunya kepada pembicaranya, itu Allah Ta'ala. Ini akan menjadi benar madhab al-sunnah, yakni tentang ilmu hakikatnya. Tapi kalau tentang ilmu maknanya, kita tahu ya, jelas maknanya secara bahasa. Istiwa jelas maknanya secara bahasa. Adapun mufawwidhah, mereka mengatakan maknanya pun kita serahkan kepada Allah. Istiwa, istiwa saja, wallahu a'lam maknanya apa. Jadi akhirnya membaca Al-Quran seolah-olah ada yang tidak dipahami, hanya membaca saja. Dan akhirnya menuduh para sahabat, Rasulullah juga tidak memahami sebagian Al-Quran. Ini konsekuensi-konsekuensinya. Wa naj'alu 'uhdatahu 'ala naqilihi, dan kita jadikan yakni maknanya itu kembali kepada penukilnya. Ini kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ittiba'an bi tariqir rasikhin, mengikuti jalannya orang-orang yang rasikh dalam keilmuan, yang mendalam keilmuannya, para ulama. Alladzina adnallahu 'alaihim fi kitabihil mubin, yang Allah telah memuji mereka dalam kitabnya yang terang, yang jelas. Bi qouli subhanahu wa ta'ala, dengan ucapannya subhanahu wa ta'ala, warasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Orang-orang yang rasikh dalam keilmuan, mereka berkata amanna bih, kami beriman dengannya. Ini orang-orang rasikh dalam keilmuannya disifatkan oleh Allah Ta'ala tidak menolak, mengatakan amanna bih, kullu min indi rabbina, semuanya dari Tuhan kami. Nah, ketika dia menetapkan masalah wudu, masalah hukum riba, ditetapkan semua, ketika masalah sifat dia mohon, oh enggak, ini namanya bukan jalannya orang yang rasih dalam ilmu. Kalau jalannya orang yang rasih mengatakan aman nabi kullu min indi rabbina, semuanya dari Rabb kami. Nah, kita sesikan matanya dia. Wa qala fi dhammi mubtaghi at-ta'wil li mutasyabihi tanzilihi, dan Allah juga berfirman tentang cercaan terhadap orang yang mencari takwil pada ayat-ayat yang sifatnya mutasyabih, yang tidak jelas maknanya. Kata Allah Ta'ala, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, mereka mengikuti yang tashabaha, yang mutasyabih, yang tidak jelas maknanya, dalam rangka mencari fitnah, dalam wabtigha'a ta'wil, dan dalam rangka mencari takwilnya. Kalau rasikhun, mereka langsung mengatakan aman nabi kullu min indi rabbina. Kalau fi qulubihim zayg, cari-cari takwilnya, kemudian juga justru mengikuti yang remeng-remeng, yang enggak jelas maknanya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Allah tegaskan sebenarnya tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Kalau dicari-cari takwilnya, maksudnya apa, maksudnya apa, sebenarnya yang tahu hanyalah Allah. Faja'ala ibtigha'a ta'wil 'alamatan 'ala zayl, maka Allah jadikan mencari-cari takwilnya itu tanda tentang penyimpangan. Wa qaranahu bi ibtigha'il fitnah fitnan, bahkan Allah menggabungkannya dengan mencari fitnah. Fitnah dalam cercaan tersebut, ini cercaan. Umma hajabahum amma ammaluhu, kemudian Allah menutupi mereka dari apa yang mereka cita-citakan, ingin cari takwilnya, apa maknanya, dengan akal-akal mereka. Tapi Allah sudah mengatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Sia-sia kamu cari takwil juga. Nah, waqata'a ma'ahum amma qasadu, dan Allah telah memutus keinginan-keinginan mereka dari apa yang mereka maksudkan. Di qouli subhanahu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Tentang syarahnya kita baca pada kesempatan berikutnya insyaallah. Hanya yang perlu untuk perhatikan tadi pada matanya ada kritikan di kalangan ulama ketika beliau mengatakan wajib ibadu lafdhan wa tarku ta'arudi lil makna. Kita hanya menetapkan lafaz tetapi maknanya kita serahkan kepada Allah. Dalam masalah sifat tidak demikian. Yang benar pendapat Ahlussunnah wal Jamaah tetap ditetapkan sifat dan makna. Adapun dikatakan ada muskilah, ini maknanya apa ini? Itu di sifatnya. Pada sebagian orang mengatakan kita enggak tahu maknanya, tapi sebagian yang lain ini ahlul ilmi, mereka tahu maknanya. Dan Al-Qur'an turun dengan bahasa yang dipahami oleh manusia. Nah, turun dengan bahasa yang dipahami oleh manusia. Bahkan kalau kita mengatakan maknanya wallahu a'lam, artinya kita mengatakan dalam Al-Qur'an ada kalimat yang tidak dipahami. Adapun yang kita katakan wallahu a'lam adalah hakikatnya. Seperti yang tadi kita katakan, Allah di atas. Yani Allah punya tangan, tangan jelas maknanya. Tetapi tentang hakikat yang kita tidak tahu wallahu a'lam seperti apanya. Nah, tidak perlu kita samakan dengan makhluk, tidak perlu kita serupa-serupakan dengan yang lainnya. Kita katakan itu urusan Allah Ta'ala. Nah, tetapi tentang maknanya, tentang lafadznya, kita jelas tahu. Yad jelas, yad. Lafadznya yad. Maknanya yad jelas. Sampai anak kecil pun kalau ditanya yad, akan tahu apa itu yad. Nah, cuma tentang hakikatnya, kembali kita serahkan kepada Allah. Sebagaimana kalau kita mengatakan, yad annamlah, tangannya semut. Ya, kita bayangannya seperti semut. Yad al-insan, tangan manusia. Kita bayangannya tangan manusia. Yadullah, nah ini yang tidak bisa kita bayangkan karena tidak ada ilmu sama sekali dalam asal tersebut. Nah, akan tetapi tidak mungkin mesti sama antara kita dengan Allah. Sebagaimana tidak mungkin sama antara tangan kita dengan tangan semut, padahal sama-sama dikatakan tangan. Jadi yang ditolak adalah atau yang kita serahkan ilmunya kepada Allah adalah masalah hakikatnya. Allah alam shawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Apa atas kelambatan yang terjadi agak macet lagi. Kemudian seperti biasa sebelum kita tutup barangkali ada pertanyaan dari pembahasan yang tadi kita bahas. Mufawwidhahnya ini kelompok tersendiri yang mereka berpemikiran demikian. Jadi untuk kita selamat dalam memahami sifat-sifat Allah, nama-namanya, kita tidak mau membahas tentang makna dengan alasan untuk lebih selamat, lebih mensucikan Allah daripada kita mengatakan Allah memiliki tangan, tangannya ya tangan yang kita pahami, tangan maksudnya. Cuma hakikatnya kita nggak tahu, ini kan sudah masuk terlalu dalam kata mereka. Nah, akhirnya mereka mengatakan ini sudah sampai maknanya pun kita katakan wallahu a'lam. Jadi ya maknanya apa? Wallahu a'lam. Akhirnya jadi kalau kita perhatikan ya kayak orang bingung, masa ya aja nggak tahu maknanya. Nah, ini kelompok tersendiri dan ini dikatakan lebih jelek daripada yang lainnya. Karena kalau yang lainnya jelas menolaknya, jelas menyamakan dengan makhluk misalkan. Kalau yang ini mirip dengan ahli sunnah. Seolah-olah bahkan lebih suci lagi, lebih bagus lagi, lebih bersih. Sehingga banyak orang yang tertipu. Padahal bukan dari ahli sunnah. Adapun Ibnu Qudamah, ya dikatakan ini adalah ketergelinciran para ulama. Nah, karena kita ketahui beliau adalah orang yang benar-benar mengikuti sunnah dalam karya-karyanya, dalam yakni ketika hidup beliau. Tapi yang namanya manusia kadang ada satu dan lain hal yang ternyata keliru dalam masalah tersebut. Seperti halnya Imam Nawawi dikatakan juga banyak terjatuh dalam hal ta'wil-ta'win, Ibnu Hajar. Tetapi kita tidak mengatakan beliau adalah ahlul bid'ah. Karena kita melihat mereka ini adalah orang yang memang sebenarnya mencari al-haq. Mereka ini berijtihad. Cuma dalam hal ini ternyata tidak sesuai dengan pemahaman salah. Beda dengan Zamakhsyari misalkan, tokoh Mu'tazilah, ahli lughah, ahli bahasa. Kenapa kita katakan Mu'tazilah? Kenapa enggak kita katakan ulama cuma tergelincir dalam masalahnya? Nah, karena dari usul-usulnya memang dia menguatkan pendapat-pendapat Mu'tazilah, bukan mengikuti salaf. Sehingga kita katakan dia Mu'tazili. Nah, kalau hal ini untuk Ibnu Qudamah tetap kita katakan dia adalah ulama sunnah. Cuma dalam hal ini kekeliruan dan perlu ditambih, perlu diingatkan ketika kita membahasnya. Seandainya pemerintah berpikiran bukan membayangkan, misalnya membayangkan kalau tanah bawah sebenarnya ini, sikap kita kembali kepada ilmu yang kita ketahui bahwa la laisa kamitsli syai', langsung kita tolak. Karena itu bisa jadi merupakan bisikan-bisikan syaitan. Jadi syaitan itu membisikkan atau menggoda manusia dari berbagai jalan. Kalau yang sukanya kepada syahwat, yang dibisikin syahwat. Ayo main ini, ayo main itu. Tapi kalau orang yang sukanya ibadah, lain lagi masuknya. Nah, tadi diajak bicara misalnya, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan? Akhirnya ujung-ujungnya siapa yang menciptakan Allah? Nah, suka membaca Al-Quran, yang dibahas lain lagi syaitannya. Bahasnya, oh, Allah itu mendengar, Allah itu punya tangan, kemudian terbayang tangannya seperti ini. Nah, ini termasuk bisikan syaitan yang semestinya langsung kita tinggalkan. Jalan keluarnya langsung ditinggalkan, karena Allah sudah menolak, laisa kamitsli syai', tidak ada yang sama. Jadi tidak mungkin kita untuk membayang-bayangkannya. Ini dikatakan, dijelaskan bahwa kalau kita tidak menetapkan makna dan lafaz dari sifat-sifat Allah, artinya Al-Quran tidak dimengerti oleh manusia, padahal Al-Quran dapat dimengerti oleh manusia. Jika demikian, bagaimana dengan ayat-ayat mutasyabihat yang ada di dalam Al-Quran? Jazakumullah khairan. Nanti akan dijelaskan dalam syarahnya Sayyidina rahimahullah ta'ala bahwa mutasyabihat itu ada yang sifatnya, yakni sifatnya nisbi, diketahui oleh sebagian orang dan tidak diketahui oleh sebagian orang. Nah, ini masalah terjadi muskilah, terjadi tasyabah, tasyabuh, kerancuan dalam memahami satu ayat. Ini sifatnya nisbi. Dan Allah Ta'ala mengatakan wama ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna. Nah, di situ tentang wakofnya, ada yang mewakofkan pada kalimat illallah, ada yang mewakofkan pada warrasikhun. Ini pembahasannya pada bacaan Al-Qur'an ya, masalah qiraah. Nah, ini ada yang mewakofkannya sampai wama ya'lamu ta'wilahu illallah. Berarti warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min 'indi rabbina. Sebagian ada yang mewaqafkannya di warrasikhun. Wama ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhun. Warrasikhuna fil ilmi. Jadi kalau dikatakan warrasikhun artinya tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah dan orang-orang yang rasikh dalam keilmuannya. Al-muhim yang dimaksud dengan mutasyabih di sini, yakni atau terjadi iskal, kerancuan, kita enggak paham, itu sifatnya nisbi. Sebagian orang paham, sebagian orang tidak paham. Walaupun misalnya mayoritas orang tidak paham, ada orang yang rasih dalam keilmuannya, tahu tentang makna ayat tersebut. Maksud dari ayat tersebut yang paling tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Sebagian orang rancu yadullah, bingung untuk memaknakan tentang yadullah, gimana ini? Tetapi ternyata ar-rasikhuna fil ilmi memahami. yang kita tidak tahu itu tentang kaifiyah hakikatnya. Adapun tentang ya jelas maknanya. Nah, hanya dalam hal ini, kalau kita misalkan dalam keadaan tidak paham, jadi kita tidak pahamnya banyak. Ini mutasyabihat bagi kita banyak sekali, karena kita belum banyak belajar ilmu, akhirnya mutasyabihatnya banyak sekali. Karena nggak paham bukan berarti ayatnya nggak dipahami, tapi kita sendiri yang belum paham ini maksudnya apa, ini maksudnya apa. Nah, kalau orang yang yakni jalan yang benar adalah mengikuti ayat yang jelas. Mengikuti ayat yang jelas. Contohnya misalkan dalam masalah tauhid uluhiyah, kita ketahui misalkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah sedikit pun. Ini kan ayat ini banyak sekali kan. Kalau kita baca ayat-ayat banyak sekali larangan menyekutukan Allah dan perintah untuk beribadah hanya kepada Allah. Tiba-tiba ada ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu wabtaghul wasila apa wabtaghu ilaihil wasila. Yani carilah wasilah dalam surat Al-Maidah. Wabtaghu ilaihil wasila. Carilah wasilah kepadanya. Sebagian orang yang suka cari-cari perantara, mendatangi kiai-kiai, mendatangi kuburan-kuburan, berdalil dengan ayat ini. Wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah dalam kau mendekatkan diri kepada Allah. Tuh, ayatnya jelas, kata dia. Nah, kalau seperti ini, antum katakan, adapun ayat wabtaghu ilaihil wasilah bagi saya mutasyabih. Saya belum tahu maknanya. Saya belum tahu maknanya. Tetapi ayat-ayat yang lain jelas sekali maknanya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Jelas sekali kan? Coba antum baca terjemahnya juga jelas. Kalau yang ini terjemahnya emang iya ya, cari wasilah. Ini maknanya apa? Saya perlu tanya dulu, saya perlu tahu ilmunya. Nah, seperti ini apa? Fa'amal ladzina fi qulubihim zayg, orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, carinya yang ayat-ayat semacam ini. Satu ayat menguburkan semua ayat yang lain. Ayat larangan melakukan kesyirikan banyak sekali kalau kita sampaikan. Satu ayat saja ini yang dipegang, ini yang dipakai. Kan boleh ayatnya cuma satu aja. Nah, ini yang dimaksud. Tapi di kalangan ahlul ilmi, wabtaghu ilaihil wasilah maksudnya cari amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, yang dimaksud dalam ayat itu, yakni mencari amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Antum misalkan seorang yang kaya raya, cari wasilah kepada Allah dengan hartanya, sedekahkan. Yang ini saya punya kekuatan dengan tenaganya, saya beramal. Yakni masing-masing mencari perkara amalan yang bisa mendekatkan diri dengannya kepada Allah Ta'ala, bukan maksudnya mencari perantara-perantara. Nah, ternyata setelah diketahui tafsirnya baru kita paham. Jadi yang dimaksud mutasyabih fi qulu, yakni dalam Al-Qur'an itu ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Kadang mutasyabihnya itu bukan berarti maknanya mutasyabih bagi semua orang. Nah, ada mutasyabih pada sebagian orang, tapi yang lain paham tentang maknanya. Di antaranya adalah warasikun, orang-orang yang rasik. Nah, itu kembali kepada masalah wakofnya. Kalau wakofnya kepada wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, berarti yang mengerti ta'wilnya hanya Allah. Tapi kalau kita ikut pada yang wakofnya warasikun, berarti yang mengerti ta'wilnya adalah Allah dan orang-orang yang rasik. Nah, ini datang penukilannya tentang wakofnya di warasikun. Baik. Jelas ya, insyaallah. Ada pertanyaan yang lain? Kalau ayat semacam alif lam termasuk mutasyabih. Kenapa? Ayat semacam alif lam itu termasuk mutasyabih atau Kalau yang dijelaskan oleh ahli ilmi bahwa alif lam mim kita serahkan kepada Allah Ta'ala tentang maknanya. Memang banyak pendapat dalam masalah tersebut. Yang jelas kita tidak perlu berdalam-dalam tentang masalah maknanya, apa yang dimaksud dengan alif lam mim. Allah alam sah. Yang jelas bagi kita yang bisa jadi enggak paham juga kita maknanya alif lam mim apa. Nah, jadi kalau dari hikmah-hikmahnya ya banyak ahli ilmu yang menyebutkan tentang makna tersebut. Baik. Yakfi rabbuna insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.